janganlah gelisah. Gelisah, gelisah, gelisah, gelisah, gelisah, gelisah. Mengapa gelisah? Hidup di dalam dunia penuh bermacam problema. Sekali-sekali cari hiburan. Lepaskan saja beban di dada. Hidup jangan dibuat susah. Gelisah, gelisah, gelisah, gelisah, gelisah, gelisah. Mengapa gelisah? Mengapa gelisah? Yang heboh.